mengajak orang dari gelap-gelap ke terang-terang ke cahaya, dari yang belum tepat menuju ketepatan itu, dari yang mungkar ke yang hak atau apapun namanya. Jadi dakwah itu nomor satu adalah berkorban menemui orang-orang yang masih belum benar-benar menemukan Tuhan. Kalau orang yang sudah sholat rajin, amal ibadahnya bagus, ya dia sebenarnya tidak begitu butuh dakwah. Yang butuh dakwah justru orang yang masih jauh dari itu semua. Jadi mohon semua pihak untuk bisa berpikir lebih jernih bahwa kita membutuhkan orang-orang yang mau berkotor-kotor. Karena untuk membersihkan kita harus pakai gombal yang kita sendiri bisa menjadi kotor karena itu. Tapi kotornya itu kotor yang menuju kesucian. Itu ya kira-kira. Ya, terima kasih.